إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali melalui udara pada halaqah yang ke-15. Masih kita dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran. Kita melanjutkan pada bab yang keempat, bab Adab Mu'allimil Quran wa Muta'allimi. Masih dalam bab adab-adab orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran. Masih melanjutkan pasal nasihat terhadap orang yang belajar Al-Quran. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya beliau menyebutkan, setelah beliau menyebutkan bahwa hendaknya orang yang mengajarkan Al-Quran menasihati orang yang belajar kepadanya. Wa muharridan lahu 'ala ta'allumi, dan hendaknya si pengajar Al-Quran memberi semangat kepada muridnya agar senantiasa menuntut ilmu. Wa yanbaghi an yudzakkirahu fadilata dzalik liyakuna sababan fi nashatihi. Dan hendaknya orang yang mengajarkan Al-Qur'an menyebutkan kepada muridnya tersebut fadilah tentang menuntut ilmu yang sangat banyak sekali, tidak terhitung jumlahnya, baik dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun dalil-dalil dari hadis, yang insyaallah nanti kita akan bawakan sebagian sedikit dari fadilah-fadilah tersebut. Hendaknya mengingatkan si penuntut ilmu Al-Quran agar senantiasa bersemangat untuk belajar Al-Quran, liyakuna sababan fi nasyatihi, agar menjadi sebab agar dia bersemangat, senantiasa bersemangat dalam belajar Al-Quran. Karena kita dalam belajar ataupun dalam melakukan suatu amal itu pasti tidak dapat tidak ada kalanya kita ditimpa rasa bosan. Apapun itu pekerjaannya, apabila dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, maka pasti ada waktunya bosan. Nah, ketika bosan ini, hendaknya pengajar Al-Quran, dia memberi semangat. Dia memompa semangat si penuntut ilmu Al-Quran. وَزِيَادَةً فِي رَغْبَتِهِ وَزِيَادَةً فِي رَغْبَتِهِ, agar juga menambah rasa harap, atau ya mirip dengan yang sebelumnya, agar menjadi tambahan baginya untuk belajar, tambahan semangat baginya untuk belajar Al-Quran, terus menerus belajar Al-Quran. وَيُزَهِّدَهُ فِي الدُّنْيَا وَيَصْرِفَهُ عَنِ الرُّكُونِ إِلَيْهَا وَالِغْتِرَارِ بِهَا, dan hendaknya si pengajar Al-Quran mengingatkan muridnya agar zuhud di dalam dunia. Zuhud di dalam dunia dan mengingatkannya supaya tidak, memalingkannya supaya tidak ar-rukun ilaiha. Tidak pikirannya condong ke dunia. Wal-iqtirari biha, dan tidak tertipu dari dunia. Yang ini pembahasannya sudah di awal oleh Al-Imam An-Nawawi, sudah dijelaskan oleh beliau ketika dalam pembahasan meluruskan niat. Hendaknya kita ketika belajar Al-Quran meluruskan niat kita. Belajar itu semata-mata karena ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena mengharapkan dunia. Yang ini adalah nasihat Al-Imam An-Nawawi agar menasihati muridnya, si penuntut ilmu Al-Quran. Maka hendaknya tentu saja orang yang mengajarkan Al-Quran lebih patut untuk berakhlak demikian daripada si murid. Yang kita tidak akan bahas panjang lebar karena kita sudah bahas ketika pembahasan tentang niat. وَيُذَكِّرَهُ أَنَّ الْإِشْتِغَالَ بِالْقُرْآنِ وَسَائِرِ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ هُوَ طَرِيقَةُ الْحَازِمِينَ وَعِبَادِ اللَّهِ الْعَارِفِينَ. Dan hendaknya juga mengingatkan si murid bahwa sibuk dengan Al-Quran, belajar Al-Quran, belajar ilmu tajwid, belajar ilmu tafsir, belajar ilmu qiraat, belajar ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran maupun ilmu-ilmu syar'i yang lainnya, ilmu-ilmu agama yang lainnya, baik itu ilmu hadis dalam segi riwayat maupun dirayah, baik itu ilmu fikih, fikih dalam mazhab apapun, selama itu dari ulama yang mu'tabar, dari imam mazhab, usul fiqh, belajar ilmu nahwu, maupun ilmu-ilmu yang lainnya yang itu mendukung kita untuk memahami agama Islam ini dengan benar. Hendaknya menyemangati si penuntut ilmu tersebut dengan ilmu-ilmu yang demikian. Dan itu adalah lebih bermanfaat. Huwa tariqatul hazimin, karena itu adalah jalan orang-orang yang bersemangat menuju Allah, bersemangat menuju akhirat. Wa ibadillahil arifin, itulah jalan hamba-hamba Allah yang benar-benar mengenal Allah. Bahwa kita ini, hakikat hidup di dunia itu bukan untuk selama-lamanya di dunia, hanya persinggahan saja. Tujuan utama kita adalah untuk akhirat. Bagaimana caranya agar kita itu selamat di akhirat? Di antara cara selamat yang paling bagus adalah dengan menuntut ilmu agama dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Sungguh telah banyak dalil-dalil yang mengatakan tentang keutamaan orang yang belajar ilmu agama, baik dari Al-Quran maupun hadis. Tapi saya hanya akan membawakan satu saja hadis yang cukup panjang yang menunjukkan betapa agungnya orang yang menyibukkan dirinya dalam ilmu agama. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dalam Tabwibnya di Kitabul Ilm, sebagiannya saja, tidak seluruh matan hadis ini. Dari Qais bin Kathir qala qadima rajulun minal Madinah ila Abi Darda, ada seseorang yang datang dari Madinah ke tempat Abu Darda. Abu Darda ketika itu tinggal di Damaskus, sekarang itu di Suriah, Madinah di Saudi. Kalau zaman dahulu itu sekitar sebulan perjalanan dengan kuda yang paling cepat. Lalu ditanya oleh Abu Darda, apa yang membuat kamu datang kemari? Dijawab oleh orang tersebut, hadithun balagani annaka tuhadithu bihi an Rasulillahi SAW. Saya mendengar bahwa kamu punya hadith, mengetahui hadith dari Rasulullah SAW. Lalu ditanya Abu Darda, kamu datang hanya untuk tujuan itu? Apakah kamu datang bukan untuk tijarah, untuk berdagang, atau kamu ada hajat yang lain? Kata orang tersebut, tidak, saya hanya datang hanya untuk belajar hadis tersebut. Lalu Abu Darda menyampaikan hadis yang beliau dengar dari Rasulullah SAW tentang orang yang bepergian dalam rangka menuntut ilmu. Abu Darda berkata, "Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, 'Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu, salakallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.' Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil 'ilm, ridan li talibil 'ilm." Sesungguhnya para malaikat menurunkan sayap-sayapnya karena ridha kepada para penuntut ilmu. Lihat betapa agungnya, bahkan para malaikat pun menghormati penuntut ilmu. Wa innahu la yastaghfiru lil 'alimi man fis samawati wal ardi hatta al hitani fil ma. Dan sesungguhnya seorang alim, orang yang berilmu agama, seorang ulama, maka dia dimintakan ampun oleh orang-orang yang di langit, yaitu para malaikat juga, maupun makhluk yang di sisi Allah, makhluk-makhluk yang tinggi, dimintakan ampun oleh para malaikat dan yang di bumi juga. bahkan ikan-ikan di lautan. Wa fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan orang alim, orang yang berilmu, atas orang yang ahli ibadah saja, itu bagaikan keutamaan bulan di malam bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Wa innal ulama hum warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya alam yuwarithu dinaran wala dirhama. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham, harta perak, tidak pula tidak mewariskan dinar, harta emas, tidak pula mewariskan dirham, harta perak. Wa innama warathul ilm. Sesungguhnya para nabi itu hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihazzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, warisan para nabi tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis yang cukup panjang ini menjabarkan hanya sebagian saja, sebagian keutamaan-keutamaan yang agung yang dimiliki oleh para penuntut ilmu, para penuntut ilmu syar'i. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, kata Imam Al-Tibi, salaka tariqan, di sini dengan nakirah fi siyaqi syart, isim nakirah dalam bentuk syarat, maka itu menunjukkan umum, baik tariqan hissiyan atau tariqan ma'nawiyan. Menempuh jalan, baik jalan yang benar-benar jalan, yaitu dia bepergian, safar, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kota ke kota lain, dari satu negeri ke negeri yang lain, sebagaimana para ulama terdahulu. Bahkan mereka itu berkeliling ke luar negeri, bahkan dengan jalan kaki, hanya untuk belajar. Itu tariqan hissiyan, menempuh jalan, benar-benar jalan, bepergian, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Atau tariqan ma'nawiyan, yang dia itu untuk belajar itu perlu sarana prasarana. Dia perlu beli buku, dia perlu beli kitab, atau dia perlu beli, alhamdulillah sekarang kita di zaman yang modern, ada software yang itu berisi puluhan ribu kitab para ulama. Dia menempuh jalan seperti itu dengan membeli atau mengambil dari software tersebut yang berisi ilmu. Baik mencakup ini, yaitu jalan yang nyata atau jalan secara ma'nawi. Yaitu dia melakukan apa sarana wasilah-wasilah untuk dalam rangka menuntut ilmu. Itu pun dapat pahala. Yang demikian, walaupun badannya tidak berpindah dari rumahnya. Yaltamisu fihi ilman. Lihat bagaimana barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu. Ilmunya pun nakirah, yang menunjukkan umum. Bukan hanya satu bidang ilmu syar'i saja, bukan ilmu Al-Quran saja, bukan ilmu hadis saja, bukan ilmu fiqih saja, yaitu ilmu secara umum yang merupakan ilmu-ilmu agama, baik banyak maupun sedikit, karena siyaknya itu mutlak, dengan siyak mutlak, bukan muqayyad, menunjukkan umum, baik dia hanya belajar, bahkan kalaupun dia hanya belajar di majelis ilmu itu hanya satu hadis saja, hanya dua hadis saja. Kata Al-Imam Asy-Syu'bah. Al-Imam Asy-Syu'bah yang dijuluki Amirul Mukminin fil hadis. Kata beliau apa? Kami itu belajar. Ta'allamna hadithan hadithain. Mas'alatan mas'alatain. Kami itu belajar hanya dalam sehari itu satu hadis, dua hadis. Satu masalah fikih, dua masalah fikih. Lihat sedikit demi sedikit. Itu pun ada pahalanya. Lebih bagus sedikit demi sedikit. Ketika belajar, daripada dia baca banyak hadis, itu pun tidak ingat semuanya, lalu besoknya tidak baca, seminggu tidak baca, atau bahkan sebulan tidak baca. Lebih bagus dia baca sedikit demi sedikit, tapi dia continue setiap hari. Karena dalam rangka yang continue tersebut terdapat pahala yang besar. Lalu Nabi SAW menyebutkan perbandingan. Sebelum perbandingan, innal malaikata la tadau ajnihataha idan li talibil ilm. Sesungguhnya para malaikat, lihat, bahkan para malaikat, makhluk yang mulia, makhluk yang tidak pernah berdosa, itu pun menghormati para penuntut ilmu. Para malaikat menurunkan sayap-sayapnya karena ridha kepada penuntut ilmu. Tadau ajnihah, meletakkan sayapnya atau menurunkan sayapnya. Di situ ada beberapa penafsiran dari para ulama, tapi yang lebih mendekati adalah bahwa para malaikat, di antaranya adalah dua makna. Para malaikat tersebut itu tawadhu' kepada penuntut ilmu. Para malaikat, bahkan para malaikat itu bertawadhu' kepada penuntut ilmu. Mereka menghormati para penuntut ilmu. Di antara makna yang kedua adalah para malaikat menurunkan sayapnya, yaitu para malaikat apabila melewati majelis ilmu, dia akan turun. Dia akan turun dan ikut mendengarkan ilmu. Lihat bagaimana para pendengar Ismail Radio 774 kHz, kedudukan yang sangat mulia yang dimiliki oleh penuntut ilmu, bahkan dihormati oleh para malaikat. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, wa fadlul alimi 'alal 'abid, dan keutamaan orang alim. Orang alim di sini bukan maksudnya adalah orang yang berilmu tapi tidak beramal, tapi dia orang yang berilmu dan juga beramal, mengamalkan yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah, tapi yang dominan dalam hidupnya, al-ghalib fihi al-ilm. Tapi dominan dalam hidupnya adalah dia berkecimpung di dalam ilmu, lebih banyak daripada ibadah-ibadah yang sifatnya mutlak atau ibadah sunnah yang nawafil. Tapi dia lebih berkecimpung dalam ilmu, belajar maupun mengajar. Al-'abid dibandingkan orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah di sini bukan berarti ahli ibadah yang tidak punya ilmu sama sekali, bukan. Tapi ahli ibadah yang juga dia mengetahui ilmu-ilmu tentang yang wajib dan yang sunnah dan syarat-syarat sah saja. Tapi dia tidak menyibukkan dirinya di dalam ilmu, lebih banyak ibadah untuk dirinya sendiri daripada belajar dan mengajar. Perbandingan orang yang alim ini, orang yang berilmu ini, dibandingkan ahli ibadah, kafadlil qamari ala sairil kawakib, bagaikan seperti perbandingan bulan di malam bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang lainnya. Para pendengar Ismail Radio 774 kHz, perbandingan di sini bukan berarti perbandingan dalam ukuran aslinya atau panasnya. Kenapa? Karena sudah kita ketahui dalam ilmu pengetahuan bahwa bintang itu hakikatnya seperti matahari, dia menghasilkan cahaya sendiri, memiliki panas sendiri, yang ukurannya aslinya itu besar. Bahkan matahari itu hanya bintang yang kecil dibandingkan bintang-bintang yang jauh. Tapi perbandingan di sini perbandingan secara kasat mata. Perbandingan secara kasat mata yang dilihat manusia di bumi, bahwa bulan itu ketika malam bulan purnama dia lebih besar dibanding bintang-bintang. Yang bulan mungkin karena kita malam ini sudah banyak lampu-lampu, jadi cahaya bulan itu tidak terlihat. Tapi apabila kita dalam kondisi sedang mati listrik, itu terlihat bahwa bulan purnama itu cahayanya sampai ke bumi. Dia menyinari bumi dalam keadaan mati listrik. Itu kita bisa merasakannya. Nah, perbandingan cahaya bulan purnama tersebut dibanding cahaya bintang, itulah perbandingan orang alim dengan orang abid, ahli ibadah saja. Yaitu apa? Orang yang alim, dia berilmu, itu cahayanya yata'adda ila ghairihi. Menyebar, cahaya itu menyebar. Bahkan cahaya sampai ke bumi. Berbeda dengan cahaya bintang, yang itu hanya redup saja. Atau bahkan kelap-kelip. Atau bahkan kalau dari kasat mata dari sisi bumi, kalau terhalang awan tidak kelihatan. Lalu Rasulullah SAW masih melanjutkan, keutamaan orang alim dibanding orang yang ahli ibadah saja, bahwa innal ulama hum warathatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Lihat, bahkan dinisbatkan warisan para nabi itu adalah diberikan kepada ulama, bukan diberikan kepada ahli warisnya. Sebagaimana saya lupa apakah saya sebutkan di majelis ini atau di majelis yang lain, Nabi SAW ketika beliau meninggal, beliau meninggalkan beberapa harta waris, di antaranya baju perangnya, keledai beliau, dan hanya harta beberapa dirham saja. Lalu ketika Rasulullah SAW meninggal, Fatimah minta harta tersebut kepada Abu Bakar. Tapi oleh Abu Bakar tidak diberikan. Kenapa? Karena dia pernah mendengar sendiri dari Rasulullah SAW, "Nahnu ma'asyaral anbiya lam nuwarith ma tarakna sadaqah." Kami para nabi itu tidak mewarisi harta warisan kami. Ketika kami meninggal itu tidak diwariskan ke ahli waris. Tapi harta kami itu menjadi sadaqah. Dikembalikan ke Baitul Mal kaum muslimin. Para nabi itu tidak meninggalkan harta warisan sedikit pun kepada para ahli warisnya. Jadi apa wujudnya harta waris para nabi? Harta waris para nabi, warisan para nabi tidak lain tidak bukan adalah ilmu. Masing-masing nabi mewariskan wahyu yang Allah berikan kepadanya, kepada murid-murid mereka. Begitu pula Rasulullah SAW, beliau mewariskan ilmu kepada umatnya berupa Al-Quran dan hadis. Ini adalah warisan para nabi yang diambil oleh para ulama. Yang pertama kali adalah para sahabat. Lalu diteruskan tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga para ulama di zaman kita ini. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham. Para nabi itu bukanlah orang yang mereka bersemangat mencari dunia, bukan. Rasulullah SAW, kalau beliau mau untuk menjadi orang kaya, sangat mungkin beliau untuk menjadi orang kaya. Rasulullah SAW semasa hidupnya, peperangan yang beliau ikuti langsung itu lebih dari 20 peperangan. Yang setiap peperangan tersebut, 1/5 dari ghanimah tersebut itu untuk Allah dan Rasulnya. Yaitu untuk Rasulullah dan terserah beliau mau bagi-bagi ke siapa. Kalau seandainya beliau ingin untuk menjadi kaya, beliau sangat mudah untuk menjadi kaya. Belum lagi yang harta dari fai. Fai yaitu yang harta rampasan yang bukan dari peperangan. Yang dikirim dari syariah-syariah. Dikirim dari pasukan perang yang Rasulullah tidak ikut di situ. Itu pun ada bagian untuk Rasulullah. Tapi lihat bagaimana ketika meninggal, Rasulullah tidak meninggalkan apa-apa. Karena memang beliau demikian. Beliau itu orang yang sangat suka berinfak. Bahkan ketika Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah, itu harta ghanimah sangat banyak sekali. Tapi lihat bagaimana satu keluarga saja. Abu Sufyan, istrinya, dan Muawiyah. Masing-masing dikasih oleh Rasulullah SAW 100 unta. Lihat 100 unta. Masing-masing orang, bukan satu keluarga dikasih 100 unta. Tapi masing-masing orang diberikan 100 unta. Yang sekarang itu satu unta itu, wallahualam harganya berapa? 10 juta. Lebih mahal dari harga sapi. Lihat bagaimana begitu dermawannya Rasulullah SAW sehingga beliau meninggal itu tidak mewariskan, tidak meninggalkan banyak harta. Faman akhadahu akhadha bihazin wafir. Barang siapa yang mengambil bagian tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak. Di sini bisa dimaknai dua makna. Bahwa orang, yaitu sesuai zahirnya, sesuai zahir lafaz hadis tersebut, bahwa barang siapa yang mengambil banyak warisan nabi tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua ini adalah khobar bima'nal amr. Bentuknya bentuk pengkabaran, tapi ini dimaknai dengan perintah. Yaitu hendaknya, kalian para kaum muslimin hendaknya sebanyak-banyak mengambil bagian warisan nabi tersebut. Yaitu perintah untuk banyak mengambil warisan nabi tersebut, yaitu perintah untuk belajar. Demikian hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Dan sungguh masih sangat banyak keutamaan-keutamaan yang diperoleh oleh penuntut ilmu Al-Quran secara khusus maupun penuntut ilmu syar'i secara umum. Tapi satu hadis ini saja sungguh cukup untuk menaikkan motivasi kita dalam rangka belajar Al-Quran. Lalu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, wa anna dzalika rutbatul anbiya'i shalawatullahi wa salamuhu alaihim. Dan yang demikian itu, yaitu menyibukkan diri dalam belajar Al-Quran, menyibukkan diri dengan Al-Quran dan belajar ilmu syar'i dan mengajarkan ilmu syar'i adalah tingkat para nabi SAW, yaitu adalah kebiasaan para nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para nabi sallallahu alaihi wasallam mereka diutus oleh Allah untuk berdakwah. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih bagus perkataan dibanding orang yang menyeru kepada Allah? Wa 'amila shaliha, dan dia pun juga beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan berkata saya termasuk orang-orang yang muslim atau berserah diri. Itu adalah pekerjaan para nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada umatnya, wahyu yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Sehingga para ulama, begitu pula para pengajar Al-Quran, mereka adalah tidak lain merupakan orang yang meneruskan tongkat estafet tersebut. Ini adalah kedudukan yang sangat mulia sekali. Lalu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan lagi di antara nasihat kepada orang yang belajar Al-Quran, وَيَنْبَغِ أَنْ يَحْنُوَ عَلَى الطَّالِبِ وَيَعْتَنِيَ بِمَصَالِحِهِ, dan hendaknya orang yang mengajarkan Al-Quran, hendaknya dia mengasihi muridnya, hendaknya dia menyayangi muridnya, dan perhatian dengan kepentingan-kepentingan atau kebaikan-kebaikan yang berkaitan dengan muridnya. كَعْتِنَائِهِ بِمَصَالِحِ نَفْسِهِ وَمَصَالِحِ وَلَدِهِ, sebagaimana dia memperhatikan kepentingan-kepentingan dirinya sendiri, maupun juga dia sebagaimana dia memperhatikan kepentingan-kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan anaknya sendiri. Lihat bagaimana hendaknya orang pengajar Al-Quran bersikap demikian. Sudah menganggap orang yang belajar kepadanya seperti anaknya sendiri, memperhatikan sebagaimana ia memperhatikan anaknya sendiri. ويجري المتعلم مجرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه, dan hendaknya dia menganggap muridnya tersebut sebagaimana ia menganggap anaknya dalam hal kasih sayang dan cinta dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhannya. Ini adalah akhlak yang hendaknya dimiliki oleh orang yang mengajarkan Al-Quran, yaitu dia memperlakukan murid-muridnya sebagaimana ia memperlakukan dan mengasihi anaknya. Orang tua kita, ayah ibu kita, itu adalah ayah kita secara nasab. Kita lahir dari orang tua kita. Murid, orang yang belajar Al-Quran kepada gurunya yang mengajarkan Al-Quran, itu pun sebenarnya memiliki hubungan ayah-anak. Tapi bukan dalam jasad, bukan dalam wujud jasad, tapi dalam wujud ruh. Sesungguhnya orang yang belajar Al-Quran itu merupakan anak dari orang yang mengajarkannya secara ruh. Sebagaimana perkataan ada seorang penyair yang mengatakan, "Man 'allama an-nasa kana khayra abin. Dzaka abu ruhi la abu nutfi." Orang yang mengajarkan manusia, mengajarkan ilmu kepada manusia, itu adalah sebaik-baik ayah. Itu adalah ayah secara ruh, yaitu orang yang mengajarkan ilmu adalah ayah secara ruh. Kenapa? Karena ilmu ini adalah pada hakikatnya itu yang dibutuhkan oleh ruh, sebagaimana jasad kita butuh makanan. Orang yang mengajarkan ilmu pada hakikatnya adalah ayah secara ruh, la abun nutfi, bukan ayah secara nutfah. Bahkan ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab Adabud Dunya Wad-Din, sebagian ulama, sebagian penyair, ada yang lebih mementingkan atau lebih mengutamakan ayah secara roh ini, yaitu orang yang mengajarkan ilmu agama, dibanding ayah secara nutfah atau ayah yang secara biologis. Kenapa? Karena dia pada hakikatnya memberi makanan roh si murid, sebagaimana sang ayah memberi makanan jasad si anak. Dan tentu saja makanan kepada roh itu lebih penting dibanding makanan kepada jasad. Orang yang tidak makan jasadnya, dia bisa bertahan beberapa minggu, beberapa lama. Tapi orang yang tidak diberi makan rohnya, bisa jadi rohnya sakit atau bahkan bisa jadi mati, yaitu berupa melakukan kekafiran-kekafiran, jatuh kepada kefasikan atau kekafiran. Dan roh ini, ilmu ini dinamakan roh dalam Al-Quran. Allah berfirman, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ, Dan sesungguhnya kami telah wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, ruh min amrina, dari perintah kami. Ruh di sini ada yang mengartikan wahyu, ada yang menafsirkan sebagai Al-Quran, ada yang menafsirkan sebagai kenabian. Yang lebih tepatnya adalah wahyu dan Al-Quran. Al-Quran itu adalah ruh, makanan bagi ruh kita. Ma kunta tadrimal kitabu walal iman. Dahulu sebelum engkau menerima wahyu, wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa itu Alkitab, apa itu iman. Para pendengar Ismail Radio 774 kHz, lihat bagaimana ilmu agama ini itu sangat penting sekali. Karena dia dinamakan sebagai ruh, yang merupakan gizi bagi ruh kita. Yang itu bermanfaat bagi di dunia kita maupun di akhirat kita. Lalu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, wasabri 'alal jafa'ihi wa su'i adabihi. Dan hendaknya orang yang mengajarkan Al-Qur'an sabar atas perilaku tidak baik dari si murid maupun adab yang buruk dari si murid. Ini wajar. Wajar jika orang yang belajar, yang masih belajar, dia masih ada adab-adab yang kurang bagus. Ada perilakunya yang bahkan mungkin membuat marah sang guru. Ini wajar saja karena dia pada hakikatnya masih belajar, masih dalam rangka memperbaiki diri. Sebagaimana dalam hadis yang telah saya sebutkan, hadis Umar bin Abi Salamah, ketika dia masih kecil, adabnya ketika makan itu tidak bagus. Dia makan tangannya kemana-mana, bahkan mengambil makanan yang di hadapan Rasulullah SAW dan di hadapan ibunya Ummu Salamah. Ini adalah wajar, adab yang tidak baik yang dimiliki oleh murid seperti ini adalah wajar. Hendaknya sang guru, orang yang mengajarkan Al-Quran, tidak cepat emosi ketika mengajarkan muridnya tersebut. وَيُعْذِرَهُ فِي قِلَّةِ أَدَبِهِ فِي بَعْدِ الْأَحْيَانِ فَإِنَّ الْإِنسَانَ مُعَرَّضٌ لِلنَّقَائِصِ لَسِيَمَا إِذَا كَانَ صَغِيرَ السِّنِ. Dan hendaknya dia memberi uzur kepada muridnya tersebut yang memiliki kurang bagus adabnya di sebagian waktu. Karena sesungguhnya manusia itu pasti pasti memiliki kekurangan. Apalagi jika murid tersebut masih muda umurnya. Sebagaimana hadis Umar bin Abi Salamah ketika dia masih kecil, adabnya kurang bagus. Ataupun para pengajar Al-Quran di TPA-TPA. Kebanyakan muridnya masih anak-anak. Kurang dari SMP yang mereka pasti ada adab-adab yang kurang bagus. Tapi cukup diingatkan dengan perkataan yang baik, tidak perlu emosi, tidak perlu dengan marah. Karena kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah SAW mendidik anak itu tidak sejauh yang saya dapati, tidak ada. Tidak pernah secara praktik Rasulullah SAW beliau dengan marah atau dengan berkata kasar atau dengan memukul. Kecuali satu hadis, yaitu hadis riwayat Abu Dawud ketika memerintahkan anak untuk sholat. Ketika umur 10 tahun boleh dipukul untuk dalam rangka mengajarkan. Itu pun dijelaskan oleh para ulama, pukulan tersebut bukan pukulan yang menyakitkan, tapi pukulan yang menegur saja bahwa kamu tidak sholat itu salah. Seperti ini, bukan ya dengan cara emosi atau dengan cara memaki-maki atau bahkan memukul sampai berbekas. Kalau di Indonesia ini mungkin sudah dilarang ya secara hukum HAM. Tapi kalau di negara Arab sana masih banyak. Di negara Arab sana masih banyak, bahkan ada yang menampar muridnya, bekas tangannya itu ada di pipinya, bekas tangan. Merah berwujud bekas tangan, bekas tamparan. Ya tentu saja itu adalah tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena dalam syariat Islam, izin boleh memukul itu pun karena kesalahan yang besar, tidak sholat, dan itu pun dalam rangka mengingatkan saja, bukan pukulan yang menyakitkan. Lalu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, wa yambaghi an yuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi min al-khair. Dan hendaknya orang yang mengajarkan Al-Qur'an dia cinta sebagaimana cinta untuk muridnya, sebagaimana ia cinta untuk dirinya sendiri, yaitu dia suka agar muridnya mendapat kebaikan sebagaimana dia suka dia mendapat kebaikan untuk dirinya sendiri. وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقائص مطلقا. Dan hendaknya dia tidak suka keburukan yang menimpa muridnya sebagaimana ia tidak suka keburukan yang menimpa dirinya sendiri. Faqad thabata fi sahihain an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sebagaimana hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia suka agar saudaranya mendapatkan apa yang ia dapatkan, yaitu dia suka agar saudaranya mendapat kebaikan sebagaimana ia suka kebaikan itu dia dapatkan. Hadis ini, maksud dari hadis ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa hendaknya orang itu adab ini adab secara sesama muslim, apalagi berkaitan dengan murid kita, orang yang kita ajar. Yang lebih sharih yaitu sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat An-Nasa'i, yuhibba li akhihi hatta yuhibba li akhihi minal khair. Yaitu apa? Ia suka agar saudaranya sesama muslim mendapatkan kebaikan sebagaimana ia suka agar kebaikan tersebut ia dapatkan. Hendaknya beginilah akhlak orang yang mengajarkan Al-Quran. Dia suka agar muridnya mendapat kebaikan sebagaimana ia suka dirinya mendapat kebaikan. Kebaikan apa yang dimaksud di sini? Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, kebaikan tersebut maksudnya ia suka agar muridnya senantiasa di dalam rangka ketaatan ataupun mendapat kebaikan yang wujudnya hal-hal yang mubah. Maka hendaknya orang yang mengajarkan Al-Quran demikian. Dia suka muridnya senantiasa berbuat taat, menasihati muridnya agar senantiasa dalam ketaatan, atau bahkan memberikan kepada muridnya hal-hal yang mubah, memberi dia harta, memberi dia kepentingan muridnya, memberikan dia hajat-hajat yang dibutuhkan muridnya. Sebagaimana alhamdulillah beberapa pendidikan Islam memberikan kepada para penuntut ilmu sarana-sarana dalam rangka belajar dengan cara cuma-cuma saja. Itu adalah pengamalan dari hadis ini. Adapun hadis ini, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, bukan berarti orang yang tidak mengamalkan hadis ini itu tidak beriman, bukan. Tapi maksudnya adalah la yu'minu al-imanat tam. Orang yang tidak mengamalkan hadis ini, orang yang tidak suka orang lain ditimpa kebaikan sebagaimana ia mendapatkan kebaikan, itu tidak beriman al-imanat tam. Dia tidak beriman secara sempurna. Selama dia masih muslim, selama dia masih beriman pada rukun iman yang 6, maka itu tidak mengeluarkan dirinya dari Islam. Tapi dia mukmin, tapi mukmin yang kurang imannya dibandingkan orang yang mengamalkan hadis tersebut. Para pendengar Ismail Radio 774 kHz, hadis ini sungguh hadis yang sangat mulia, yang menunjukkan hendaknya kita memperhatikan kebaikan-kebaikan untuk para-para penuntut ilmu Al-Quran. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, amma hubbut tafarrudi anin nas bifi'lin dini au dunyawi fahuwa madhmum. Bahwa orang itu apabila dia suka agar dia menyendiri untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat hanya untuk dirinya sendiri, itu adalah sesuatu yang tercela. Syariat Islam menganjurkan agar kebaikan itu menyebar, baik kebaikan secara dini, secara diniyah, secara agama, maupun kebaikan secara duniawi. Islam agama yang menganjurkan menyebar kebaikan. Adapun orang yang ingin baik kebaikan tersebut untuk dirinya sendiri, maka ini tidak bagus. Allah berfirman, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ard wala fasada. Itulah negeri akhirat yang kami berikan kepada orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian, yaitu kebaikan untuk dirinya sendiri di muka bumi, dan juga orang yang tidak menginginkan kerusakan. Islam menganjurkan untuk sedekah, yang itu menyebarkan kebaikan kepada fakir miskin. Juga memerintahkan zakat. Islam memerintahkan saling tolong-menolong untuk sesama muslim. Bahkan memberi makan orang kafir, tawanan orang kafir itu pun ada pahalanya. Islam memerintahkan untuk membebaskan budak. Islam menganjurkan berbagai macam syariat yang itu menunjukkan penebaran kebaikan di muka bumi, baik untuk kaum muslimin khusus maupun untuk semua manusia di muka bumi. Jadi Islam itu bukan agama yang menganjurkan monopoli kebaikan untuk sebagian orang saja. Islam bukan agama yang demikian. Baik, sahabat Ismail Radio M774, kalau harus bahagia bersama Al-Quran. Untuk saat ini kita masuki sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya dari materi yang telah disampaikan tadi, bisa menghubungi di nomor 02184994343 dan 02184970055 untuk pesan singkat dan WhatsApp di nomor 08526277474. Sekali lagi di nomor 08526277474. Baik, pertanyaan yang sudah masuk dari pesan singkat dari hamba Allah di Pondok Kopi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana dengan guru kita yang kurang bersahaja dan bagaimana cara untuk mendapatkan keberkahan ilmu dari seorang guru? Jazakallah khairan. Ya, dari Pak siapa? Dari hamba Allah di Pondok Kopi. Ya, jazakallahu khairan hamba Allah di Pondok Kopi yang menyimak kajian kita, menyempatkan waktu untuk menyimak kajian kita pada pagi ini. Bagaimana tentang guru yang kurang bersahaja dan Mendapatkan keberkahan ilmu dari seorang guru. Bagaimana mendapatkan keberkahan ilmu dari seorang guru? Para pendengar Ismail Radio 774 kHz, bagaimana apabila kita melihat akhlak yang kurang bagus dari guru kita? Sebagaimana nanti akan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di kitab ini, ada adab-adab khusus penuntut ilmu nanti. Kita akan sampai babnya, adab-adab khusus penuntut ilmu. Di antaranya adalah, secara makna saja, karena lengkapnya akan dibahas nanti, Al-Imam An-Nawawi mengingatkan para penuntut ilmu, hendaknya dia memberi uzur kepada gurunya apabila dia melihat akhlak yang secara zahir kurang bagus dari gurunya tersebut. Adapun tadi kata sang penanya, seorang guru yang kurang bersahaja. Sesungguhnya memang yang lebih utama adalah sebagaimana yang disampaikan Al-Imam An-Nawawi. Hendaknya orang yang mengajarkan Al-Quran itu bersifat zuhud terhadap dunia. Tapi seorang guru yang mengajarkan ilmu syar'i atau kaum muslimin secara umum, apabila dia kurang bersahaja, dalam artian dia punya banyak harta, yang dia mendapatkan harta tersebut di jalan yang halal, yang dia menunaikan kewajiban harta tersebut, membayar zakatnya, bahkan dia juga bersedekah, tapi dia hartanya masih banyak, yang dia memperoleh tersebut dari harta yang halal, dan diinfakkan pun di jalan yang halal, di jalan yang mubah, bukan di jalan yang haram, bukan di yang syubhat, maka itu tidak tercela. Yang demikian tersebut tidaklah tercela. Berapa banyak kita dapati dari biografi para ulama, bahkan beberapa para sahabat, itu mereka orang yang kaya raya. Jadi dalam Islam itu, untuk kaya itu tidak dilarang sebenarnya. Tidaklah dilarang. Yang dilarang itu tertipu dengan harta tersebut, mengira bahwa harta tersebut itu bermanfaat di akhirat secara zatnya. Kenapa? Karena harta itu baru bermanfaat jika diinfakkan. Adapun kalau harta itu tidak diinfakkan, ya tidak bermanfaat, bahkan justru hanya memperpanjang hisab saja. Tapi apabila kita melihat orang yang hidupnya ya mewah lah, padahal dia orang yang mengajarkan Al-Quran, kita hendaknya sebagaimana dinasihati oleh Al-Imam An-Nawawi, kita mentakwil dengan takwil yang bagus akhlak yang kurang bagus tersebut. Yang sebenarnya ini bukan akhlak yang kurang bagus sebenarnya. Karena kalau dia memperoleh hartanya di jalan yang halal, diinfakkan di jalan yang halal, menunaikan kewajiban-kewajiban harta, dia tidak tercela. Lalu apa yang kedua tadi? Agar memperoleh berkah dalam menuntut ilmu. Para pendengar Ismail Radio 774 kHz, bagaimana agar kita berkah dalam menuntut ilmu? Hendaknya kita mengamalkan adab-adab penuntut ilmu. Bagaimana seorang penuntut ilmu bisa berkah ilmunya? Dia mengambil ilmu dari seorang guru, Selesai majlis, gurunya tersebut digibahi atau dia menyebarkan keburukan gurunya tersebut. Bagaimana mungkin berkah ilmu orang tersebut? Hendaknya seorang murid, baik orang yang belajar Al-Quran maupun orang yang belajar ilmu lainnya, dia memperhatikan adabnya bersama gurunya. Menghormati gurunya sebagaimana menghormati orang tuanya. Karena gurunya tersebut, ustadz yang tersebut adalah orang yang memberikan kehidupan bagi ruhnya. Kita lihat ya banyak akhlak-akhlak yang kurang bagus dari para penuntut ilmu. Dia belajar, ikut kajian kepada suatu ustadz. Ketika sesama penuntut ilmu, dia bilang, oh ustadz, ini dia omong orangnya begini, begini, begini. Oh ustadz yang itu orangnya begitu, begitu, begitu. Oh beda sama ustadz yang ini orangnya begini, begini. Lihat, ini akhlak yang tidak pantas. Menggibahi sesama muslim saja. Menggibahi muslim yang sesama muslim biasa. Yang itu bukan guru kita, itu sudah akhlak yang tercela, bahkan dosa besar. Apalagi menggibahi orang yang kita belajar darinya. Ini sungguh akhlak yang sangat tercela, yang hendaknya penuntut ilmu Al-Quran ataupun penuntut ilmu syar'i menjauhi dari hal-hal yang tersebut. Hendaknya diperhatikan adab-adab kita terhadap guru-guru kita. Juga kita memperhatikan halal haram. Bagaimana mungkin kita bisa diberkahi dalam hidup kita dalam menuntut ilmu, sedangkan kita belajar tahu yang halal yang haram tapi masih dijalankan yang haram, yang halal atau bahkan yang wajib tidak dilaksanakan. Bagaimana mungkin kita bisa diberkahi ilmunya? Di antara juga yang menghasilkan berkah ilmu kita adalah kita mengamalkan ilmu kita tersebut. Kata Bishr al-Hafi, ya tullab al-hadith addu zakat al-hadith. Wahai penuntut ilmu hadith, tunaikanlah zakat hadith. I'malu bi kulli 40 hadithan haditha. Amalkanlah setiap 40 hadith, paling tidak amalkan satu hadith saja. Ini adalah zakat hadith, kata Bishr al-Hafi. Walaupun secara syariat bukan berarti zakat sebagaimana zakat harta ya. Ada dalilnya menunjukkan bahwa zakat ilmu itu sedemikian, 2,5% dari seluruh ilmu kita. Tidak. Yang lebih bagus sebenarnya adalah mengamalkan semua yang telah kita ketahui. Tapi kalau kita tidak bisa mengamalkan seluruhnya, paling tidak tetap ada dari ilmu kita yang kita amalkan. Jangan sampai kita sudah belajar setiap hari, setiap minggu. Kita mengkaji kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatul Quran. Juga para pendengar Ismail Radio juga menyimak kajian-kajian lainnya dari kitab-kitab yang lainnya. Bersama ustaz-ustaz lainnya sudah belajar setiap hari dari Ismail Radio ataupun radio lainnya yang juga bagus yang mendakwahkan sunnah. Lalu apa? Tidak ada di antara ilmu tersebut yang dipelajari yang diamalkan. Maka ini adalah tentu saja tidak bagus. Baik, demikian jawaban diberikan oleh Al-Ustadz kepada hamba Allah di Pondok Kopi. Kita masih beri kesempatan pertanyaan di nomor 0218499433 dan 0218497005 untuk pesan singkat dan WhatsApp nomor 0852627474774. Sekali lagi 0852627474774. Dengan pembahasan pada bab yang keempat di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Pertanyaan yang sudah masuk selanjutnya dari Anto di Pondok Gede. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, berdosakah sebagai seorang guru mengajarkan yang salah sementara saya tidak mengetahuinya? Syukran jazakallah khairan. Jazakallah khairan kepada Pak Anto ya. Di Pondok Kopi. Pondok Gede. Oh, di Pondok Gede. Ya. Bagaimana seseorang guru yang mengajarkan yang salah kepada muridnya sedangkan dia tidak tahu? Sesungguhnya kita sebagai manusia pasti kita tertimpa atau terjebur dalam kesalahan. Baik kesalahan mengajar ilmu agama atau mengajar ilmu dunia. Ketika kita melakukan kesalahan tersebut dan kita mengetahui kesalahan tersebut itu di kemudian hari. Misalnya saja, di sini saya menyampaikan bahwa tentang hukum masalah fikih hukum A, saya menyampaikan hukumnya demikian. Lalu ketika dibaca-baca lagi, oh ternyata yang rajih itu pendapatnya bukan demikian. Tapi hukum tentang masalah A itu, hukum yang lebih tepat adalah hukumnya B. Maka apabila kita mengetahui kesalahan ini di kemudian hari, hendaknya kita rujuk kepada pendapat yang benar. Itu pertama. Wajib kita rujuk atau mengikuti pendapat yang lebih benar dalam permasalahan tersebut. Atau kalau ilmu dunia, kita mengakui bahwa yang benar adalah yang baru kita dapatkan ini. Kedua, apabila kita mampu untuk meralat, maka hendaknya kita meralat yang kita ajarkan tersebut. Seperti misalnya di majelis ini, apabila salah ketika mengucapkan suatu hari, lalu di kemudian hari mengetahui bahwa jawaban tersebut salah, hendaknya diralat di majelis yang sama. Hendaknya diralat di majelis yang sama. Ketika Bapak mengajarkan di tempat A, menyampaikan yang salah, atau kepada beberapa murid menyampaikan yang salah, maka di kemudian hari ketika sudah mengetahui kesalahannya, yang lebih bagus adalah meralat jawabannya tersebut kepada murid-muridnya tersebut. Dan ini adalah yang dilakukan oleh para ulama. Berapa banyak kita dapat di kitab-kitab para ulama, mereka itu ketika di awal-awal mereka, di kitab-kitab mereka yang awal kali mereka karang, itu tentang permasalahan ini hukumnya A. Tapi di akhir-akhir hayat mereka, mereka dalam masalah yang sama hukumnya berubah. Padahal dari ulama yang sama. Itu adalah menunjukkan bahwa para ulama rujuk dari pendapatnya yang terdahulu. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i, beliau ketika sampai di Irak, beliau bikin kitab fikih namanya Al-Hujjah. Itu adalah mazhab Syafi'i, mazhab qadim Imam Syafi'i. Ketika beliau sampai ke Mesir, beliau buat lagi kitab fikih yang beberapa isinya itu beda dengan fikih beliau di ketika masih di Irak. Yang jadi kitab Al-Umm, yang itu sampai kepada zaman kita. Itu adalah fikih beliau di Mesir. Yang itu madhab jadid Imam Syafi'i. Berapa banyak beliau rujuk dari pendapat beliau yang lama. Hendaknya demikian. Kita rujuk kepada pendapat yang benar dan menjelaskan bahwa yang dahulu itu salah. Seperti Al-Imam An-Nawawi juga. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim itu banyak beristinbat hukum-hukum fikih. Yang di kitab beliau yang lain Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau selisihi pendapat beliau sendiri di kitab Syarah Sahih Muslim. Kenapa? Karena Syarah Sahih Muslim itu beliau mengarang kitab tersebut ketika beliau masih muda. Di awal-awal beliau belajar. Adapun Syarah Al-Majmu' Syarah Muhadzab itu beliau karang di akhir hayatnya, bahkan kitab tersebut itu tidak sampai selesai beliau karang. Terburu meninggal. Hendaknya kita meniru akhlak yang demikian. Apabila kita melakukan kesalahan, menyampaikan yang salah, kita ralat di kemudian hari. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap bani Adam itu pasti melakukan salah. Khata' sifat mubalaghah, pasti. Pasti banyak melakukan salah. Dan sebagus-bagus orang yang melakukan salah adalah yang bertobat. Bertobat bahwa dahulu dia mengatakan yang salah dan juga diralat. Taib, demikian jawaban diberikan oleh Al-Ustadz kepada Anto di Pondok Gede sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, ada kesimpulan yang ingin disampaikan Ustadz? Ya, terfadal. Para pendengar Ismail Radio 774 kHz, pada pertemuan kali ini Al-Imam An-Nawawi mengingatkan bahwa hendaknya orang yang mengajarkan Al-Quran memperlakukan muridnya sebagaimana ia memperlakukan anaknya, sebagaimana ia menyayangi anaknya, memberikan nasihat-nasihat kepada muridnya tersebut agar zuhud kepada dunia, menyibukkan diri dengan Al-Quran dan ilmu-ilmu syar'i. Karena sesungguhnya itulah yang paling bermanfaat untuk kita di akhirat. Karena di dunia ini kita hanya sebentar. Berapa banyak orang yang belum sampai umur tua dia meninggal. Apa yang bermanfaat untuk dia nanti ketika di akhirat? Karena umur kita itu tidak ada yang mengetahui kapan akhirnya. Hendaknya kita mempersiapkan bekal kita untuk akhirat dari sekarang. Dengan belajar Al-Quran, menuntut ilmu Al-Quran, orang yang sudah mengetahui Al-Quran, dia mengajarkannya dan mengamalkan bagian dari Al-Quran yang sudah dia ketahui. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga para pendengar Ismail Radio 774 kHz. Adapun yang salah maka itu dari saya sendiri dan dari syaitan. Adapun yang benar maka itu dari Allah dan Rasulullah SAW. Taib, jazakallah khairan atas apa yang telah disampaikan. Dan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin mengikuti terus kajian live bersama Al-Ustaz Faryan LCF Allah Ta'ala dari pembahasan kitab At-Tibyan fi Adam Hamalatil Quran, yaitu di hari Sabtu pukul 07.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan saya yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda, kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.